Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Di sesi kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni di pembahasan tentang bab Al-Qard atau bab utang piutang. Nah, di sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tempo waktu utang piutang. Karena ini kitabnya Hambali, maka di sini dia menyatakan bahwa penulis menyebutkan rahimahullah fi zimmatihi, namanya utang itu akan menjadi zimmah, akan menjadi tanggungan yang harus dibayarkan oleh mustaqrid, pihak yang berutang. Kapan dia bayarkan? Maka di sini penulis mengatakan halan, seketika ataupun saat itu juga, bukan dibayarkan dengan tertunda. Jadi lawannya hal itu muajjal. Sehingga kalau nanti misalkan mereka melakukan transaksi utang piutang, lalu kemudian mau dibuat kesepakatan pembayarannya nanti setelah sekian waktu ya, maka dinyatakan tidak bisa. Kita lihat nanti konsekuensinya, karena beliau mengatakan bahwa yang namanya utang ini posisinya adalah hulul. Berarti dia akan tiba waktunya untuk ditagih, dibayarkan, dilunasi. Kalau nanti kemudian ada penundaan dan semacam itu, maka berarti dia bertentangan dan tidak sejalan dengan konsekuensi akadnya. Padahal kita punya kaidah kullu syartin, setiap persyaratan yang menyelisihi, yang tidak sejalan atau yang kemudian menafikan kandungan esensi dari akad itu, maka ini adalah transaksi atau persyaratan yang batil. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan, akan menghilangkan inti akad itu sendiri dari konteks syar'inya. Maka berarti dia menentang ataupun dia keluar dari Al-Quran, keluar dari ketentuannya Rasul, maka berarti tidak bisa diterima. Lalu muncul pertanyaan, kalaupun gitu ya, ini bukan lagi mu'awadat, lalu kenapa kita bisa paksakan si pemberi utang, si A itu, si kreditur, kenapa kok kita larang gitu, nggak boleh dia nagih? Yaitu argumen dari pendapat yang pertama. Jadi poinnya adalah, kapan utang boleh ditagih? Nah, yang pertama adalah halan. Yang kedua adalah muajjal. Ini paling gampang bahasanya, halan ini adalah sesuka kreditur. Artinya adalah kalau ditagih debitur harus bayar. Itu. Jadi enggak mau tahu ya, pokoknya kalau sudah ditagih oleh si kreditur, debitur ya harus bayar. Kapan si kreditur nagih? Terserah kreditur, suka-suka. Mau dia nagihnya sekarang, mau nagihnya besok, mau nagihnya lusa, enggak ada urusan. Pokoknya terserah kreditur. Itu yang pertama. Jadi dia pokoknya sesukanya si kreditur, dan ini enggak boleh nolak. Harus bayar. Makanya tadi kan dinyatakan di argumen, kreditur itu kan orang baik. Masa iya dia enggak boleh nagih piutang yang dia berikan? Kan dia udah bantu nih, saya kasih gitu kan. Lalu kemudian contoh kasus dari pendapat pertama. Seandainya A sama B melakukan transaksi utang piutang. Kata si B, "A, tolong dong saya diutangin beras 30 kilo." Lalu si A memberikan, "Nih, beras kamu saya utangin ya, 30 kilo." Setelah itu, berarti kan si B berkewajiban dalam zimahnya, dalam tanggungan dia harus bayar beras 30 kilo kepada si A. Ini poinnya, kalau terjadi utang piutang. Nah, kemudian, pada saat dibilang menurut pendapat yang mengatakan halan, itu artinya adalah si A selaku kreditur, selaku mukridnya, berhak menagih debitur untuk diminta bayar walaupun setelah setengah jam serah terima beras. Kan ngeri itu ya. Jadi posisinya adalah pada saat misalkan A ini tadi sebagai kreditur, kemudian dia serahkan beras 30 kilo. Ini posisinya adalah utang. Jadi si B utang beras. Nah, anggap waktu serah terima itu sekarang jam berapa? 9.30, 9.39. Nah, misalnya anggap jam 10. Ini jam 10.00 masuk ke B, tiba-tiba jam 10.30 ya. Si A nagih dan bilang, "B, kamu punya utang ke saya?" "Iya, saya punya utang," kata si B. "Nah, sekarang bayar utang kamu yang 30 kilo beras tadi." Menurut pendapat pertama, si A berhak melakukan itu. Karena memang A adalah pemilik dan A adalah orang baik. Jadi, dia berhak menagih walaupun hanya 30 menit setelah utang itu diberikan. Kemudian, walau ajalahu, nah di sini ada isyarat, nanti ada pendapat kedua. Yang pendapat ke satu, beliau masih melanjutkan. Seandainya si debitur atau si B tadi mengatakan kepada si A, kepada kreditur, dia bilang, "A, boleh enggak utangnya yang 30 kilo saya bayar misalkan ini setelah 1 tahun atau setelah 1 bulan ya A? 2 bulan ya," gitu kan. Maka kata penulis, menurut pendapat beliau, la yasih, tidak sah persyaratan semacam ini dan dia harus dihilangkan. Yulgha, tidak ada fungsinya persyaratan atau kesepakatan semacam itu. Tetap saja si kreditur berhak nagih debitur kapanpun dia mau. Apa alasannya? Karena Imam Ahmad itu membuat satu statement, satu pernyataan tentang utang. Ada statement dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan, kullu qardin fahuwa hal. Yang namanya utang piutang itu ya adalah hal. Gak bisa ditunda dia. Sekarang harus bayar-bayar. Terserah si pihak krediturnya. Nah, ini merupakan hukum yang ditetapkan. Dan kemudian kalau nanti dibuat persyaratan, bayarnya enggak bisa ya A, sesuka kamu, kata si B. Saya belum masak nih beras, masa udah mau kau ambil gitu ya. Kok saya harus balikin lagi, kata si B. Ya tolonglah, nanti saya minta 1 bulan untuk bisa bayar beras ini. Maka itu dinyatakan sebagai persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi utang piutang. Dan kalau dia bertentangan dengan konsekuensi akad, otomatis persyaratan itu enggak bisa diterima. Kesepakatannya tidak berlaku. Fasid dan haram, tidak diakui. Ini kalau secara hukumnya seperti itu. Akan tetapi, beliau memberikan komentar di sini, Syaikh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, "Idza ajjalahu wa radiyal muqrid fa innahu yasbutul ajal." Kalau memang nanti si B bilang, ah jangan langsung gitulah bayarnya, enggak bisa saya bayar nanti, kata si B. Ya saya minta satu bulan, dan ternyata si krediturnya, dan dia setuju, ridho dia, maka berarti berhak ada tempo waktu. Saya serahkan sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 sekarang. Nah, tanggal 3 ya. Berarti nanti saya baru bayar, kata si B, tanggal 3 bulan depannya. Maka boleh. Dan itu lazim. Artinya lazim apa? Si kreditur tidak boleh tiba-tiba datang nagih. Di tanggal 10 November ini misalnya. Di tanggal 20 November dia datang ke B. B, mana beras yang 30 kilo? Bayar. Duh, kan sudah dibilang satu bulan. Berarti kan tanggal 3 Desember toh gitu ya. Maka tidak berhak si kreditur tiba-tiba nagih dan minta. Ini konsekuensi dari lazim. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Nanti kita sekarang coba bandingkan ya argumen mereka apa. Halan itu adalah, ini berarti tidak bisa sesuka kreditur. Poinnya apa? Boleh ada penundaan waktu, ya. Boleh ada penundaan waktu. Jadi nggak harus bayar segera gitu. Kalau mereka membuat kesepakatan, temponya kita tetapkan kapan? Sebulan lagi ya harus disepakati. Nah ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan Syekhul Islam. Nanti kita lihat apa argumennya dan kenapa mereka tidak milih yang halan ini. Kata Syekhul Islam atau kata Syekh Utsaimin di sini, kalau nanti dia tidak diperbolehkan, berarti itu yang bertentangan dengan muktadha. Mereka bilang kalau dibuat persyaratan itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak menghilangkan esensinya utang piutang, enggak kok gitu kata mereka. Malah justru ini menyempurnakan, melengkapi keberadaan atau esensi utang piutang. Jadi minta mami muktadul akdi. Coba apa esensi utang piutang kata mereka, kata yang membolehkan adanya penundaan. Kan tujuannya adalah irfak, tujuannya adalah ihsan. Pada saat dulu di awal kita bahas tentang utang, kita kan cerita kata mereka, utang ini tuh akad yang murni untuk membantu, murni menolong. Dominannya adalah pahala berbuat kebaikan. Pada saat si kreditur memberikan penundaan, ini berarti dia menyempurnakan kebaikan yang dia kasih. Satu bulan, oke. Orang kan mendapatkan kemudahan, mendapatkan keringanan. Kalau tiba-tiba dia kasih sekarang, nih, kamu saya utangin 30 kilo beras. Besoknya langsung ditagih. Nanti malam langsung ditagih. Ya, ini kan jadinya tujuan kamu itu mau memberikan kebaikan, nolong orang atau nyusahin orang. Bisa aja kan si B-nya, si kreditur setelah menerima utangan tersebut, dia sudah pakai berasnya. Sudah digunakan untuk masak, sudah disimpan untuk yang lain, bahkan ada yang dijual untuk diambil jadikan uang. Tiba-tiba dia disuruh balikin, mana bayar katanya si A. Ini kan jadi terganggu perbuatan ihsan atau perbuatan baik dari si krediturnya. Dan kata kunci yang disampaikan oleh Syekhul Islam atau Syekh Ibnu Utsaimin di sini, yang paling memberikan apa namanya keringanan, kemudahan bagi si debitur ya itu adalah penundaan. Orang kalau dikasih penundaan temponya lama, panjang, orang akan ngerasa, orang ini baik ya. Saya boleh utang, tapi tempo utangnya dikasih cukup lumayan, panjang. Sehingga ini adalah menyempurnakan kebaikan. Itu yang pertama argumennya. Kata mereka, boleh, tidak apa-apa. Justru itu menyempurnakan kebaikan ataupun melengkapi esensi si utang tadi. Lalu dalil yang kedua, mereka mengatakan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ini Al-Maidah ayat 1. Wahai orang beriman, maka penuhi, tunaikan akad, perjanjian, kesepakatan yang kalian sudah buat. Kalau nanti si A dan si B membuat kesepakatan, ketetapan, utangnya kapan dibayar? Sebulan lagi, dua bulan lagi, tiga bulan lagi. Maka berarti berdasarkan firman Allah ini wajib dipenuhi. Gak boleh ada yang melanggar. Allah perintahkan supaya akad itu diselesaikan, disempurnakan, diikuti semua konsekuensinya. Baik itu yang utamanya ataupun turunan-turunannya. Ini persyaratan yang sudah ditetapkan oleh kreditur dengan debitur, maka wajib dipenuhi. Lalu kemudian di dalam Al-Isra ayat 34, Allah berfirman, wa'aufu bil'ahdi, innal ahda kana mas'ulah. Maka sama perintahnya adalah tunaikan perjanjian, tunaikan kesepakatan, tunaikan akad, tunaikan persyaratan. Karena itu akan ditanya nanti, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga ketika si kreditur sepakat, ya sudah kita kasih tempo waktu. Ini berarti dia sudah memberikan perjanjian, sudah memberikan kesepakatan. Apa itu? Saya nggak akan tagih kamu sebelum jatuh tempo. Itu kan kesepakatannya. Maka kalau belum jatuh tempo, nggak bisa si kreditur datang dengan mengatakan, B, saya pernah kan ngutangin? Iya pernah, kata si B. Sini bayar sekarang. Ya nggak bisa, ah. Kita itu sudah buat perjanjian, buat kesepakatan, utangnya saya bayar tanggal 3, sebulan lagi. Nah ini akan dihadapkan atau ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya berarti yang ketiga argumennya atau dalilnya, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Semua persyaratan yang tidak sejalan dengan apa yang Allah tetapkan, maka persyaratan itu batil, tidak bisa kita terima. Artinya apa? Pemahaman terbaliknya, kalau dia tidak sejalan dengan Al-Quran, dia batil. Berarti kalau dia sejalan dengan Al-Quran, tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, ini berarti kita bilang tidak batil. Kan begitu. Kalau ini kapan dia batil? Kalau menyelisihi firman Allah, ketentuan Rasulullah. Kalau tidak, ya sudah, berarti halal. Dan kemudian Nabi juga bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Orang muslim itu dia akan sangat perhatian dengan persyaratan, dengan kesepakatan, dengan perjanjian. Selama, gitu ya, selama persyaratan itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka bebas, silahkan. Dan kemudian, kalau seandainya, tadi sudah ditetapkan nih, A sama B bilang, ya utangnya kapan ini mau dibayar? Ya gampang lah, nanti misalkan tanggal 3 November, bayarnya tanggal 3 Desember 2022. Di sini dikatakan, bagaimana kalau misalkan si krediturnya nagih sebelum tanggal 3 Desember. Dia menagih di sini. Tanggal berapa misalkan? 29 November. Menagih di sini. Maka ini disebut dengan apa? Menyelisihi perjanjian. Kalau kreditur nagihnya di tanggal 29 dan si debitur berhak menolak. Kamu gimana ya? Kita kan janjinya 3 Desember. Kok ditagih sekarang? Enggak mau saya bayar. Orang belum jatuh tempo. Dan itu juga termasuk di antara ciri orang-orang munafik. Sehingga tiga dalil yang dibawakan ini, atau mungkin empat ya, tiga, ini sudah cukup untuk menguatkan dalam pernyataan mereka. Kalau sudah ditetapkan ada penundaan waktu, tidak bisa ditagih seketika itu, ya dia harus ikut dan wajib bagi kita untuk mempertahankan utang tadi dalam posisinya muajjal. Dalam posisi dia, yaitu adalah tertunda. Bahkan di sini dinyatakan kalau seandainya dibiarkan si kreditur tagih sewenang-wenang, belum jatuh tempo sudah ditagih, atau kemudian tidak ditentukan tempo dia tagih seenaknya, ini akan menimbulkan mudarat bagi si debitur dengan kondisi keburukan yang sangat besar yang kembali kepada si debiturnya. Sebagai contoh, ini beliau akan kuatkan ya dengan contoh yang lain. Kata si B, tolonglah saya diutangin 50 ribu. Anggap itu real ya, 50 ribu itu berarti berapa rupiah? Kali 4 ribu misalnya ya, berarti 200 juta ya. Nah, sekitar 200 juta. Jadi B datang ke A, dia bilang, saya butuh uang, boleh enggak saya utang ke kamu berapa 200 juta? Ngapain dia kok butuh uang 200 juta? Lishira isayarah. Ya, dia mau beli mobil. Masuk ya, harga 200 juta, mobil second mungkin ya. Atau ada mobil baru 200? Ya, mungkin ada, mungkin enggak. Tergantung spek atau kondisi mobil ya. Enggak tahu saya, ada enggak mobil baru 200 juta. Anggap aja yang dibeli dia ada, yang baru bisa juga ada yang second. Nanti saya butuh mobil, saya mau pakai gitu. Saya maka butuh uang 200 juta. Dan tempo waktunya adalah 1 tahun ya, kata si B kepada si A. Nanti setelah 1 tahun, 200 juta saya kembalikan. Berarti sekarang tanggal 3 November, ya nantilah 3 November 2023-nya. Kalau seperti itu, menurut pendapat penulis tadi, apa yang terjadi? Itu persyaratan si B minta biar bisa bayar tanggal 3 November 2023 itu tidak bisa diterima. Sehingga dia tetap berhak datang kepada si B, nagih dan mengatakan, mana uang 200 juta? Bayar ke saya, balikkan ke saya. Dan kalau misalkan si B tidak punya uang, gimana? Loh, uangnya sudah saya belikan mobil, tidak ada lagi uangnya. Saya sudah beli mobil, nih mobilnya. Maka kata penulis, ya berarti wajib menjual mobilnya. Bayar utangnya kepada si A. Tentu kalau semacam itu dibiarkan, apa yang terjadi? Ya mudharat. Kalau tahu kayak gitu, kata si B, mending kamu gak usah pinjamkan ke saya. Apa? Ya kamu buat saya sulit dua kali gitu. Saya harus sibuk lagi nanti mencarikan pengganti supaya bisa balikkan uangnya kamu. Atau contoh yang lain. Ada si B, dia utang. Untuk apa? Untuk beli rumah. Jadi dia datang ke AA, saya butuh rumah. Saya mau beli rumah. Boleh enggak saya diutangin lah supaya saya bisa beli rumah. Begitu dia dapat utangan dari si A, lalu kemudian dia tinggal di rumah itu, lalu ditetapkan, ya sudah kita akan bayar utangnya untuk beli rumah ini sekitar setahun atau ya lebih lah 2 tahun ya. Dia bilang kepada si A. Tiba-tiba si A datang, dia bilang, mana uang saya yang untuk beli rumah, balikin, bayar. Itu kan utang, harus dibayar, kata si A. Ini jelas memudorotkan, merugikan pihak si debitur, dan ini secara akal sehat saja kita sulit untuk menerima gitu ya, kata beliau. Yastakbihu al-akal. Akal itu menganggap kalau ada orang berbuat seperti itu sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Apalagi kalau kita mau lihat kacamata syariat, pandangan syariat terhadap praktek semacam ini. Idzan, intinya kesimpulannya, dalil-dalil yang ada dari Al-Quran, dari hadis, dan makna-makna ini semua menunjukkan apa? Sepakat mereka boleh dalam utang itu adanya penundaan dan dia mengikat dan tidak bisa dibatalkan atau ditagih secara sepihak. Itu yang menjadi kesimpulannya. Dan adapun bagaimana dengan ucapan Imam Ahmad tadi gitu ya. Ucapan Imam Ahmad kullu qardin fahuwa hal. Memang betul kata Syekh Utsaimin, itu adalah kondisi asal. Al aslunya memang iya. Namanya utang itu ya jatuh tempo langsung dibayar gitu. Atau berhak dia ditagih kapanpun. Hanya saja catatannya adalah kam min asya'in kharajat an usuliha bisyuruti allati tudkhal fiha. Tapi betapa banyak kasus-kasus yang hukum asalnya misalnya seperti ini, dia tidak lagi berada dalam kondisi asal karena tambahan syarat-syarat yang dimasukkan ke dalamnya. Ini ya poinnya. Idan al-qaul ar-rajih, maka yang dipilih oleh Syekh Utsaimin adalah ya ta'ajjal bit-ta'jil, boleh ditunda pembayaran utang sesuai dengan kesepakatan awal dan berhak adanya masa tunda, lalu si kreditur tidak berhak untuk nagih. Enggak berhak si krediturnya kemudian datang sewenang-wenang, itu enggak berhak. Kenapa? Ya karena kan dia sudah ridho. Huwallazi radiya bita'jili. Gimana sih A, kamu ini kan sudah ridho nih, utang dibayar bulan depan, utangnya dibayar tahun depan. Kenapa kok tiba-tiba kamu datang terus kamu nagih sekarang? Ya saya butuh uang, kata si A. Oke, tapi enggak bisa, kamu sudah ridho. Ya saya baru bisa bayar nanti pas jatuh tempo, setahun lagi, sebulan lagi gitu ya. Walil adillah allati dzakarnaha min qabl, dan berdasarkan dalil-dalil yang sudah disebutkan, anda boleh sesuka hatinya seperti itu. Poin raddahul muqtarid lazima qabul. Ini sekarang posisinya adalah bagaimana kalau si debiturnya, pihak yang berutang, mengembalikan barang itu. Maka berarti harus diterima oleh si kreditur. Ini apa yang dikembalikan? Al-mukrot atau barang utangannya. Ini kewajibannya si siapa? Si kreditur adalah menerima. Kenapa? Karena ya memang itu adalah harta dia. Ini kalau memang posisinya adalah si kreditur memberikan utangan barang, barangnya kemudian tidak dipakai atau kemudian dipakai tapi masih utuh, itu yang mau dikembalikan oleh debitur. Makanya poinnya adalah dengan catatan tidak berubah barangnya. Tadi kan si A ngasih kepada si B utangan apa? Beras gitu. Nah ternyata begitu sampai rumah sama si B, berasnya nggak dipakai. Dia dapat beras baru, ada yang nganterin dan seterusnya. Kalau kemudian si B mau bayar utang, dia datang ke A. A, ini beras yang 30 kilo dari kamu, saya mau kembalikan. Selama berasnya belum berubah, misalnya belum apa, ada kutunya, ya berasnya belum kemudian belum rusak, maka boleh. Ini kalau misalkan posisinya adalah dia mengembalikan barang yang dia terima dari si kreditur. Dan untuk barang-barang yang dinilai berdasarkan uang, maka ini posisinya adalah kewajibannya dengan nominal, dengan uangnya. Ini untuk barang-barang yang tidak misal atau mutaqawwam. Intinya secara zahir ucapan dari penulis ini adalah kita bisa lihat kalau posisinya si mustaqrid, si pihak yang berutang, mendapatkan manfaat dari rentang waktu tadi, ya sudah, tidak apa-apa, si kreditur nerima. Apalagi kalau kemudian, ya ini pada saat posisinya barangnya. Jadi A kasih barang ke B, lalu B balikkan barang yang sama. Nah, pertanyaannya boleh enggak yang ini? Boleh selama tadi satu, ya. Tidak berubah. Lalu yang kedua adalah belum rusak. Ini poinnya. Apalagi nanti kalau barang yang dimiliki oleh si A itu barang baru, lalu dipakai sebentar oleh si B, ya biasanya kalaupun berubah tidak begitu banyak. Nah, cuman ada pendapat kedua. Ya, kalau pendapat pertama tadi, ini B tidak punya pilihan. B pokoknya ketika si A utangnya tadi beras dan berasnya dikembalikan ke kamu, ya kamu harus terima. Pendapat kedua mengatakan tidak harus, la yalzam. Artinya kalau tidak harus, terlepas apakah berubah atau tidak, masih bagus atau tidak, maka berhak dia menolak. Kalau si debitur bilang, A, ini loh barang yang kemarin saya ambil dari kamu, saya mau kembalikan lagi nih, karena nggak jadi saya pakai barangnya. Maka ucapan ini bisa dibalas atau disampaikan, loh kamu kan sudah terima berasnya, sudah jadi milik kamu, maka saya tidak punya kewajiban untuk apa? Untuk menerima atau kemudian memindahkan dia jadi milik saya lagi. Dada saya. Dan ini adalah pendapat yang sahih yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau nanti si muktarid, si debiturnya mengembalikan, maka dia tidak wajib untuk menerima. Si debitur tidak wajib menerima. Si kreditur tidak wajib menerima. Kalau dia menerima enggak apa-apa, silahkan. Karena itu adalah urusan dia, itu adalah hak dia. Dan ini tidak ada perbedaan antara misli dengan taqawam. Karena apa? Aslinya ya tidak wajib qabul. La yalzamu qabul. Ini menurut pendapat yang rajih. Maka kita boleh menolak. Kalau si B datang bawa barang, bawa sesuatu dan dia kembalikan, itu barang yang sama kepada si krediturnya. Wa in kanat, kalau misalkan barang yang dipinjam tadi adalah pecah, rusak. Mukassarah li'annahum kanu fi ma sabaq yujzi'una ad-darahim. Nah, kalau mereka di zaman dahulu itu mereka untuk uang itu mereka bisa pecah-pecah. Bisa bagi-bagi. Dirham misalkan. Ada seperempat, ada setengah. Maka itu kemudian mereka bagi-bagi. Atau fulus. Ya. Fulus itu semua uang selain emas dan perak. Jadi kalau bahasa fulus itu artinya berarti ya logam-logam yang bahan logamnya bukan emas dan bukan perak. Terserah apa namanya. Kemudian kalau seandainya ada kondisi kasus si pihak regulator atau pihak negara mengatakan tidak boleh lagi ya kita muamalah, kita menggunakan uang ini di pasaran. Jadi ada satu mata uang, lalu kemudian ditarik oleh negara, dicabut, tidak beredar lagi. Sehingga uang itu nanti menjadi tidak berlaku. Al-Ghaha ini perhatikan, rubbama yufham min zahir kalamihi anna sultan, itu tidak mengharamkan kecuali yang dua ini. Namun pada prinsipnya gitu ya. Ini bisa saja berlaku pada barang-barang yang lainnya atau uang-uang yang lainnya. Jadi posisinya uang tadi ketika dibilang ini enggak jadi mata uang lagi, ini enggak berlaku lagi, dia akan berubah menjadi barang, menjadi komoditi yang itu kemudian ditransaksikan seperti barang-barang lainnya. Nah, ini tentu akan memudaratkan kaum muslimin. Kalau seandainya ada ambil kesimpulan ataupun keputusan atau kebijakan yang disampaikan oleh penguasa seperti itu. Tapi anggap misalkan kejadian ya, maka si kreditur atau si debitur itu nanti berhak mendapatkan apa? Nilai pada saat dia dianggap tidak berlaku. Jadi A ngutangin B pakai uang apa? Misalkan 10 dirham. Tapi setelah nanti berjalan, uang itu enggak dinyatakan enggak berlaku. Sehingga nilainya nol karena dia enggak berlaku lagi. Yang tadi aslinya mungkin 10 karena dia hanya, kalau uang dinar dirham, perak kan dia masih ada nilainya secara esensi uangnya. Kalau pakai uang kertas atau uang yang lain, ya sudah dia tidak diakui enggak ada nilainya. Maka berapa yang kita mau kasih nilai kepada dia? Apakah 5 atau 10? Kita lihat, pada saat utang berapa nilai uangnya? 10, ya sudah. Itu yang kita jadikan patokan. Termasuk nanti uang-uang logam selain emas dan perak. Jika misalkan terjadi utang, lalu setelah itu uang dinyatakan tidak berlaku lagi, kewajibannya si mukrid itu adalah 100 dirham. Jadi nilai pada saat pembayaran, penyerahan ataupun pada saat utang. Apa alasannya? Ya, karena pada saat diserahkan uang dari kreditur kepada debitur, ini kan dia menjadi pemilik. Jadi dari A kepindah kepada si B. Maka apa kewajiban yang haruskan dibayarkan oleh si B? Ya berapa tadi dia utangnya? Segitu yang dia harus bayarkan. Ini poin-poin pentingnya. Lalu berikutnya, nilai tadi apakah pada saat utang atau pada saat mau pelunasan atau pada saat dia dilarang? Jadi skemanya gini, kalau dibuatkan aliran ininya, pada saat utang di sini dia masih berlaku. Kemudian di sini pada saat dilarang, masa bayarnya di sini. Ya, tempo pembayaran. Nah, dari tiga ini mana yang kita pakai gitu loh. Apakah yang nomor tiga, nomor dua, atau nomor satu? Beliau mengatakan, di sini disebutkan, pada saat waktu utang, berapa harga uangnya? Ya, sekitar 13. Pada saat diharamkan 15 nilainya. Pada saat jatuh tempo jadi 16. Ini tahun ya. Misalkan kalau kita itu pada saat utangnya 2015. Lalu uang yang ditransaksikan pada 2015 dinyatakan resmi tidak berlaku tahun 2018. Nah, sementara tadi utangnya 5 tahun tempo waktunya, berarti 2020 harus dibayarkan. Maka yang mana yang diambil? Yaitu adalah yang di tengah-tengah. Atau yang di awal tahun, dan itu adalah pendapatnya mazhab. Jadi pendapat mazhab Hambali, waktu itu A ngasih utangan ke B berapa nilainya saat itu? Ya sudah, itu yang harus dibayar oleh si B. Ada pendapat kedua, yang jadi patokan adalah waktu pelarangan, waktu uangnya dinyatakan tidak berlaku. 2018 itu berapa nilainya? Ya, seperti itu. Karena sebelum itu berarti si B harus bayar dengan nominal seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiga, ini adalah pada saat pelunasan. Oke, sekarang waktu mau pembayaran 2020 itu berapa kira-kira harganya yang harus dibayarkan kepada si A? Ada tiga pendapat, dan akrobu syai' anal mu'tabar al-kimah waqtal mana', yang dipilih oleh Syekh Utsaimin yang di tengah. Bukan yang pada saat dulu awal utang, tapi yang mendekati waktu dilarang atau dinyatakan tidak berlaku. Karena pada tanggungan si pihak debitur, dia ada kewajiban untuk membayar berapa? 10 tadi. Lalu kemudian uangnya dinyatakan tidak berlaku. Baik, selanjutnya apa yang dikembalikan? Kalau kita berutang sama orang, itu sebenarnya kita kembalikan apa? Apakah kita kembalikan misalnya, atau kita kembalikan qimahnya? Misal itu berarti barang lain penggantinya yang sama, yang semisal, yang mirip, yang serupa, Walaupun mungkin tidak sama persis. Kalau qimah itu berarti yang dikembalikan adalah uang. Jadi kembalikan berapa nilai barang ini, itu yang dibayarkan. Ini pada saat si debitur mau pembayaran. Nah, kewajibannya kalau barang-barangnya masuk kategori misal, maka yang dibayar adalah barang yang semisal. Tapi kalau nanti barangnya adalah tidak misal, tak mutaqawwamat, itu bayarnya pakai nilai atau qimah. Apa contohnya? Kalau menurut ulama-ulama Hambali, untuk bisa dinyatakan misal, itu adalah barang-barang yang bisa ditimbang. Barang-barang yang bisa ditakar, barang-barang yang bisa ditimbang, bisa dijadikan akad salam. Dan kemudian di situ belum ada proses produksi. Kalau dia sudah diproduksi, sudah diubah ke bentuk lain melalui proses pabrikan, produksi, maka itu tidak misal. Lalu kemudian kullu makil atau mauzun, selain yang bukan makil dan bukan mauzun, maka tidak dianggap misal gitu ya. Jadi kalau kita lihat di situ, pada saat mau bayar utang, dia ada yang misli, ada yang kimi. Yang misli ini dibayar ganti yang semisal atau yang mirip. Kalau kimi berarti diganti apa? Nilai atau harga atau bayarannya berapa? Itu kimi. Cuma nanti dalam menentukan misli dan kimi, ulama juga bisa saja berbeda pendapat. Patokannya misli kalau menurut Hambali tadi adalah semua yang makil dan mauzun. Kalau misalnya nanti dia itu modelnya hitungan 1, 2, 3 barangnya untuk melakukan transaksi, maka tidak misal. Kalau nanti diukur seperti ini pakai sekian meter, sekian senti, itu mazru', maka juga tidak misal. Hewan tidak misal, pakaian tidak misal, enggak ada yang sama tuh, enggak ada yang semisal, dan begitu seterusnya. Lalu kan indikatornya tadi dinyatakan bisa dipakai untuk akad salam. Kalau nanti dia tidak bisa ditransaksikan untuk salam, ya barang-barang yang mungkin mahal, langka, limited, atau mungkin adonan dan seterusnya, maka ini dinyatakan bukan barang misal. Kemudian laisa fihi sina'ah mubaha. Nah, ini juga diantara indikator Hambali yang disebutkan oleh para ulama Hambali. Besi itu aslinya masuk kelompok apa? Misal dia. Karena apa? Karena besi itu ditimbang sekilo, dua kilo. Nah, kalau besi tadi diubah menjadi apa? Menjadi mangkok, diproduksi, diubah besinya menjadi meja besi, dan yang lain, itu berarti dia sudah menjadi status sina'ah mubaha. Ada perlakuan manusia mengubah bentuk dia jadi barang yang lain. Emas itu masuknya mauzun, transaksikan dengan cara ditimbang. Tapi kalau begitu sudah dia dibuat sesuatu, maka emas tadi apa yang terjadi? Ya, dia akan statusnya tidak boleh kalau yang emas ya. Fasina'ahuna ghair mubah, maka ia komauzunan. Akan stay, dia akan bertahan dalam posisinya mauzun. Karena tidak diakui atau tidak dianggap tadi posisinya kalau barang-barang sina'ah yang diproduksi, dibuat, diberikan perlakuan oleh manusia untuk berubah bentuk menjadi yang lain. Kalau misalkan sebagai contoh ya, si B utang bejana atau wadah, gelas, teko, ceret dari emas yang itu nilainya 90 gram. Tapi kalau nanti posisinya diperjualbelikan, dan dia tidak berbentuk wadah, tidak berbentuk tempat, itu nilainya sekitar 8.000 real. 8.000 kalau dikali 4.000 berarti 32 juta. Ya. Tapi pada saat dia dalam bentuk teko dan yang lain harganya udah nggak 32. Tapi misalkan 10.000 kali 4 berarti 40 juta. Artinya lebih mahal harganya. Maka pertambahan harga selisih dari 32 yang awalnya cuma emas biasa, petak, batangan, menjadi 40, maka itu tidak diterima. Ya, dan tidak sah dan tidak diakui. Itu pendapatnya seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan barang-barang yang contohnya adalah dinilai, pena misalkan, kemudian jam, itu harta-harta yang taqawwam atau harta-harta yang kimi. Kenapa? Karena dia sudah masuk proses produksi di situ. Itu tambahan dari mazhab. Maka kalau menurut mazhab yang harus dikembalikan adalah nilainya. Jadi si A ngutangin B pena, berapa harga pena ini? 5.000. Ya sudah, besok B balikin uang. Bukan dibayar dengan barang. Jadi pertanyaannya, madza yusawi hadza syai', ketika utang kira-kira barang ini seharga berapa, senilai berapa? Itulah yang kemudian dianggap dan dijadikan bayarannya. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia tidak memungkinkan untuk membayar dengan misal, membayar dengan barang pengganti yang sama, maka ya jawabannya dikonversi dengan nilai. Jadi misalkan tadi si A memberikan piutang kepada si B berupa apa? Berupa mobil tertentu, berupa barang tertentu. Nah begitu jatuh tempo B mau bayar, barangnya nggak ada. Hilang di pasaran. Ah ini dulu kan saya utang kamu barang ini. Terus ternyata nggak ada di pasaran. Susah carinya. Hilang dia sudah dari peredaran. Maka berarti yang dikembalikan bukan berarti si B nggak bayar utang ya. Dia bayar utang, hanya saja dibayarkan dengan nilainya. Berapa nilainya? Itulah yang kemudian diganti. Apa alasannya? Karena pada saat ada uzur, kita tidak bisa melakukan yang aslinya. Kita kembali kepada badal atau penggantinya. Seperti bahasa kita tidak ada rotan, ya akar pun jadi. Seperti itu. Nah ini beberapa indikator ya untuk menyatakan bahwa itu tidak mampu ataupun tidak bisa untuk dibayar. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan haramnya persyaratan yang mendatangkan manfaat pada utang. Gitu ya. Itu masuk ke pembahasan baru, semua syarat yang menguntungkan kreditur itu diharamkan. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan, kita berikan kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila orang tua sudah bercerai, sedangkan saya ikut dengan ibu, apakah saya juga harus menanggung hutang ayah Ustaz apabila beliau berpulang dengan meninggalkan banyak hutang? Karena sebelum saya menikah, mayoritas biaya sekolah dan biaya hidup saya ditanggung oleh ibu. Jazakallahu khairan. Baik. Ada pasangan suami istri, ayah dan ibu gitu ya. Nah, kemudian ternyata si ayah itu punya utang. Setelah itu dia meninggal. Pada prinsipnya, yang nanggung utang dia adalah dirinya sendiri. Jadi masing-masing kita mempertanggungjawabkan utang kita masing-masing. Ahli waris itu tidak diwajibkan, tapi dianjurkan untuk membayarkan utang orang yang meninggal dari kerabatnya. Nah, kalau dia masih punya harta waris, maka utang ini itu kan ditutupin dari warisan. Maka pertanyaannya, dia pada saat itu punya harta atau tidak? Ya. Kalau ini masih ada, maka ini yang akan dipakai untuk bayar utang. Kalau ternyata nggak cukup, artinya jumlah hutangnya lebih besar dari hartanya, maka bagaimana sikapnya ahli waris gitu ya. Kalau dia mau bayarkan silahkan, kalaupun enggak silahkan. Tapi sekali lagi posisinya adalah hutang itu belum selesai gitu ya. Hutang itu kalau enggak dibayar, maka dia enggak bisa selesai dengan sendirinya. Nanti akan ada di akhirat pula untuk apa? Untuk persidangan, dan ini akan menghalangi seseorang dari surga Allah Azza wa Jalla. Bisa saja harusnya dia sudah masuk surga, tapi karena ada utang piutang yang belum dibereskan dan yang lain, bisa nyangkut, terganggu perjalanannya. Maka kalau kemudian nanti si ibu atau si anak ya terlepas dari apakah si ayah dulu ketika hidup ada melakukan sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan bagi si ibu, kurang menyenangkan bagi si anak. Tapi kalau kemudian si anak ingin berbuat baik dengan membayarkan utangnya, tentu dia akan mendapatkan pahala, gitu ya. Tapi kalau kemudian, apalagi mereka sampai tahap tidak mampu, ya, kesulitan dan yang lain, maka tidak wajib bagi mereka. Yang akan mempertanggungjawabkan adalah pihak yang berutang itu sendiri. Sehingga ini akan menjadi peringatan juga sebenarnya buat kita supaya apa, tidak bermudah-mudahan dalam utang gitu ya, terutama untuk hal-hal yang tidak penting atau terutama bukan hal-hal primer. Karena di masyarakat itu seringkali kita temukan orang justru berutang itu terlilit utang bukan karena hal-hal pokok gitu ya, bukan karena dia darurat, bukan karena dia benar-benar tidak punya uang tuh beli makan, bukan karena sakit parah, ada memang yang seperti itu, tapi seringkali yang terlilit utang dan seterusnya, itu adalah hal-hal yang kadang masih tatarannya sekunder ataupun tersier gitu ya. Wallahu ta'ala alam, nah, itu yang bisa dijawab untuk kasus ini. Ustaz, jika hutang uang, apakah boleh tidak pakai tempo, dan apakah sah? Lalu kalau beli kredit, apakah juga harus pakai tempo ya Ustaz? Misalkan ditentukan waktu pembayaran barang kredit Ustaz. Baik. Yang pertama masalah utang, dan kalau kredit tadi kan dia udah berhubungan dengan jual beli gitu ya. Utang ini kalau dia tidak ditentukan tempo, itu potensi konflik. Maka utang itu butuh tempo demi apa? Menghindari konflik, sengketa nanti. Kok nggak bayar-bayar sih gitu ya, kata si krediturnya. Ya kan belum ada, kita nggak ada menentukan waktu gitu ya. Maka jadi konflik. Maka sebaiknya ditentukan rentang waktunya, ini diutangin kapan mau dibayar. Tapi kalau kemudian misalnya si kreditur tahu ini debiturnya kayaknya nggak mampu, sulit dia gitu ya. Sehingga akhirnya si kreditur bilang, ini kamu saya utangin, ya dibayar nanti aja, pas kamu mampu dibayar. Kalau belum ada uang ya udah, gak usah dibayar. Nah itu berarti si krediturnya merelakan. Dan tapi dia tetap dianggap sebagai utang. Kalau dia bisa dipastikan aman dari konflik, gak apa-apa. Nah tapi kalau untuk jual beli, kredit, itu tempo itu butuh dia dan harus jelas supaya tidak jadi goror. Ya, supaya tidak terjadi goror. Maka temponya harus ditentukan berapa lama pembayarannya. Karena begini, ini akan mempengaruhi harga. Mempengaruhi harga. Contoh, kalau kredit 1 bulan dengan kredit 24 bulan, kira-kira sama atau beda harganya? Beda kan. Jadi misalkan dia jual, ini barang silakan beli kredit 1 bulan, pasti harganya lebih murah ketimbang ini silakan beli boleh dicicil kredit selama 24 bulan. Pasti beda harganya. Maka kalau tidak ada kejelasan tempo yang mempengaruhi ketidakjelasan harga nanti, ini jadi masalah. Biasanya juga dalam jual-beli juga ada potensi konfliknya. Bahkan lebih parah daripada yang sekedar akad sosial biasa. Maka, wallahu alam, dalam hal ini juga ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai baik salam, gitu ya. Nabi mengatakan tempo waktunya adalah fi ajalin maklum, harus jelas ajalnya, harus jelas temponya. Kalau seandainya tidak jelas temponya, masalah jadinya transaksi tersebut tidak sah dia. Wallahu alam. Pertanyaan yang terakhir Ustaz, bagaimanakah hukumnya tagihan utang diserahkan ke pihak ketiga untuk menagih utang tersebut, namun dengan memberikan upah yang sudah disepakati sebelumnya? Misalnya tagihan utang sebesar 10 juta dan upah menagih 10% dari total tagihan. Apakah diperbolehkan ya Ustaz? Baik, si A memberikan utang kepada B 10 juta. Tapi A malas nagih sama si B. Ada aja dramanya gitu ya. Jadi kayak terus juga kadang takut ribut atau yang lain, takut hubungannya kurang bagus. Jadi A minta tolong sama si C. C, tolonglah kamu tagihkan utang saya kepada si B, kata si A gitu ya. Nanti kamu saya bayar. Dapat bayaran 10% dari nominal utang. Utangnya berapa? 10 juta. Oke. Pokoknya ini nanti kamu dapat 10% dari yang kamu bisa tagih dari si A. Kalau nanti 10 juta baru tertagih oleh kamu 5 juta ya, kamu berarti dapatnya berapa? 500 ribu kan ya? Nah, itu bayarannya. Nah, boleh enggak? Jawabannya diperbolehkan. Boleh. Dengan catatan ya, si siapa namanya? Si pihak penagih ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan zolim, terutama ketika posisi debitur dalam kondisi tidak mampu dia. Kalau tidak mampu nggak bisa dipaksa. Tapi kalau yang ditanyakan fokusnya yang lain aman hanya ini saja, itu boleh. Boleh dia dibayar dengan apa? Berapa yang kamu berhasil dapatkan dari si C, serahkan ke saya, kamu bagiannya 10%-nya. Itu boleh. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu yang kita bisa bahas pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.